أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan salam kita akan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun baginda sudah lama meninggal dunia, tetapi Allah berikan keistimewaan kepada baginda untuk menjawab salam kita sampailah manusia di ujung zaman. Apabila terus bersalam kepada Rasulullah, Rasulullah akan menjawab salamnya dengan mengembalikan ruh Rasulullah ke jasad Rasulullah. Maka apabila salam kita dijawab pada pagi hari ini, bermakna kita telah menjalin hubungan dengan Rasulullah semula daripada pagi hari ini. Mudah-mudahan akan berterusan setiap hari sampailah kita meninggal dunia bersama dengan Rasulullah. Kita bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian tidak lupa pula berdoa, mudah-mudahan apa yang kita bahas, yang kita bincangkan pada kuliah subuh pagi hari ini akan ada manfaatnya insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkan. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La haula wa la quwwata illa billah ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini, pada kuliah subuh yang singkat ini, insyaAllah kita akan membahaskan satu tajuk, yaitu tentang sensitivity, yaitu perasaan yang sangat halus yang boleh menjadi sarana bagi kita untuk mengetahui sesuatu meskipun sesuatu itu sangat tersembunyi. Sensitif, kata sensitif di dalam bahasa Arab adalah al-hassas. Al-hassas. Dan kata al-hassas ini disebutkan dalam Al-Quran, umpamanya di dalam surah Ali Imran ayat 52. Dan ayat ini yang menjadi tumpuan pembahasan kita untuk membahaskan perkara yang mungkin jarang dibahaskan tetapi perlu untuk dibahaskan. Karena apabila kita ada memiliki sensitivity, maka kita boleh bersiap sedia sebelum sesuatu perkara itu terjadi. Apalagi perkara itu adalah perkara yang mungkin sangat penting, berharga. Mungkin perkara tersebut adalah perkara yang sangat berbahaya dan memberikan ancaman yang besar bagi hidup kita. Maka apabila kita sudah bersiap sedia sebelum perkara itu berlaku, maka mungkin akan lebih bermanfaat bagi hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa 'Isa minhumul kuf, qala man anfari ila Allah? Qala al-hawariyuna nahnu anfarullah. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Falamma ahassa 'Isa minhumul kuf, maka ketika Nabi Isa, ayat ini menerangkan tentang Nabi Isa alaihi salam, ahassa mengetahui dengan perasaan yang sangat halus atau dengan hati yang sangat lembut, ini yang kita sebut dengan sensitif. Ahassa mengetahui dengan hati yang sangat lembut, dengan perasaan yang sangat halus, minhum, daripada kaumnya, daripada mereka, kaumnya, kaum Nabi Isa adalah Bani Israel. Minhum al-kuf, kekufuran. Jadi Nabi Isa mengetahui dengan hatinya yang lembut tentang kekufuran yang ada pada kaumnya. Yang kekufuran itu membawa kaum tersebut untuk membunuh Nabi Isa AS. Karena kita tahu Nabi Isa ini hidup pada masa yang ketika itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang sangat mendengki Nabi Isa dan pengikut-pengikut Nabi Isa alaihi salam. Dan dengan sensitiviti yang ada pada Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa merasakan mereka itu hendak membunuhnya. Falamma ahassa 'Isa minhumul kufra qala, Nabi Isa pun berkata, telah mendapatkan perasaan tersebut, Nabi Isa pun mengatakan kepada pengikut-pengikutnya yang setia, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku untuk memperjuangkan agama Allah? Qala al-hawariyun, maka menjawablah al-hawariyun adalah pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihi salam. Jumlahnya tidak ramai, hanya belasan saja. Maka berkatalah al-hawariyun, nahnu ansarullah, kami ini penolong-penolong agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan persaksikanlah wahai Isa alaihi salam, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Kita mestilah ingat bahawasanya agama Islam bukan agama yang dimulakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Agama Islam adalah agama para nabi semuanya tanpa terkecuali, mulai daripada Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, mereka itu semua adalah beragama Islam. Nabi Isa beragama Islam. Pengikut Nabi Isa yang setia pun beragama Islam. Maka persaksikanlah wahai Isa, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang beragama Islam. Kita tidak akan membahaskan ayat ini secara terperinci karena itu adalah kajian tafsir, maka nanti akan tersisir tajuk kita yang penting, yaitu tentang sensitif. Nah, kita hanya fokus kepada satu kata saja, yaitu kata ahassa. Falamma ahassa 'Isa minhumul kuf, ketika Nabi Isa dengan hatinya yang lembut, dengan perasaan yang halus, dapat mengetahui kekufuran daripada kaumnya, yang kekufuran itu ditangkap oleh Nabi Isa, bukan hanya kekufuran mengingkari kebenaran yang Nabi Isa sampaikan saja, tetapi sampai ke tahap hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kalau sampai ke tahap hendak membunuh, pastilah kaumnya itu secara sembunyi-sembunyi untuk membunuh Nabi Isa. Sebab itu adalah perancangan rancangan yang memerlukan persediaan yang sangat hebat. Kalau tidak, maka akan gagallah mereka dalam menjalankan perancangan tersebut. Tetapi Nabi Isa AS mengetahui perancangan tersebut, karena Nabi Isa memiliki sensitiviti. Maka Allah gunakan kata ahassa. Allah tidak menggunakan kata alima. Falamma alima Isa minhumul kufr, maka ketika Nabi Isa mengetahui daripada mereka kekufuran, Allah tidak menggunakan kata alima. Padahal maknanya kalau kita buka buku-buku tafsir, makna ahassa itu adalah alima. Seperti dalam tafsir Imam At-Tabari, ini tafsir yang paling utama dijadikan rujukan dalam memahami kandungan ayat Quran. Di situ pun Imam At-Tabari menyebutkan kata alima untuk menjelaskan makna ahassa. Alima dari kata ilmu, maknanya mengetahui. Tetapi kata alima, mengetahui, berbeza dengan kata mengetahui dengan perasaan yang halus, dengan hati yang lembut. Berbeza jauh. Maka diterangkan lagi umpamanya oleh Imam Abu Sa'ud dalam tafsir beliau, menyebutkan bahwasanya kalau alima mengetahui dengan panca indera, dengan melakukan penelitian, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, merasakan dengan lidah, menyentuh dengan kulit, panca indera. Panca indera iaitu 5 alat yang Allah berikan kepada kita untuk mengetahui. Dengan menggunakan yang 5 ini kita boleh mengetahui. Tetapi sensitif ini bukan hanya dengan yang 5. Bahkan tanpa yang 5 ini pun boleh mengetahui. Maka ada yang mengatakan sensitif ini mengetahui dengan indera yang ke-6. Ada 6 indera. Yang biasa kita dengar ada 5 saja. Tetapi ada indera yang ke-6. Ada alat yang ke-6 yang boleh digunakan untuk mengetahui. Nah, Imam Abu Sa'ud juga menjelaskan tentang yang ke-6 ini. Yang ke-6 ini daripada mana datangnya? Kalau ilmu daripada panca indera, daripada mata, telinga, lidah, kulit, kita boleh mengetahui. Tetapi beliau menyebutkan dalam tafsir beliau, yang ke-6 itu datangnya adalah daripada malaikat. Antarikil malaikat. Melalui jalur malaikat. Jadi malaikat yang memberitahu bahwasanya di situ ada sesuatu, kemudian dia pun mengetahuinya. Maka dia menjadi sensitif, sebab yang memberitahukan kepadanya bukan dirinya lagi melalui panca indera yang ada padanya, tetapi daripada malaikat. Maka dia menjadi lebih sensitif lagi. Maka boleh dikatakan antarikil ilham, yaitu dari jalan ilham. Karena kalau disebut daripada malaikat, pastilah yang memerintahkan malaikat untuk memberitahu adalah Allah. Karena malaikat tidak akan berbuat sendiri. Malaikat itu diperintahkan oleh Allah, barulah dia berbuat. La ya'tuna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak melanggar apa yang diperintahkan kepadanya dan tidak akan sentiasa mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. La ya'tuna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian juga diterangkan di dalam kitab Al-Bahr, Al-Bahrul Muhit, dari Muqatil. Ini lebih menjelaskan lagi tentang makna sensitif. Sensitif ini adalah hasil apabila kaitannya dengan kebenaran, maka dia adalah hasil daripada keimanan. Keimanan yang sangat tinggi, yang sangat kuat, yang sangat hebat kepada Allah, juga melahirkan sensitif. Maka dikatakan dalam tafsir Al-Bahrul Muhit, antarikir ru'yati satu, al-ain an au antari fil qalbi. Sensitif yaitu boleh didapatkan melalui pandangan mata, mata yang di kepala, dan juga sensitivity boleh juga diketahui melalui pandangan mata hati. Jadi ada mata yang di kepala dalam melihat, ada mata hati yang melihat. Ah, sensitif ini kaitannya dengan yang di hati apabila berkaitan dengan kebenaran. Supaya lebih mudah, maka kita coba membahaskannya. Umpamanya yang biasa kita dengar sensitif dalam perkara sehari-hari, dan ini tidak yang kita bahaskan, karena ini adalah tidak ada kaitan dengan pedoman hidup, tidak ada kaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya orang yang sensitif dengan kesehatan, umpamanya kebersihan, contoh mudah, karena memang dia sensitif dengan kebersihan, maka bila nampak ada satu dua sampah, bagaimana perasaan hatinya? Maka dia tak selesa, dia pasti akan buat sesuatu bagaimana membersihkan sampah ini. Katakanlah umpamanya ada kotoran apa di masjid ini, kotoran cicak umpamanya, bila nampak saja, kecil saja, mungkin bukan di tempat sujud atau di tempat solat, di hadapan ini umpamanya, tetapi karena dia sensitif, ada perasaan yang sangat halus, dia tahu mungkin tidak akan terkena orang yang salat, tapi boleh jadi terpijak oleh orang yang lalu berjalan di situ, maka dia cepat segera meresponnya, mengambil alat, kemudian membersihkannya. Ini orang yang seperti inilah orang yang sensitif. Yang tak sensitif, sudah bertabur-tabur di sini kotoran, sampah, dia tak sensitif, dia tak buat apa. Dia tidak merespon yang sedikit pun. Ini namanya tidak sensitif. Baik, ada lagi umpamanya sensitif dalam perkara warna umpamanya. Ada orang yang memang pakar warna, dia sangat sensitif dengan warna-warna. Apalagi warna-warna tertentu. Kalau warna ini membawa kesedihan. Kalau warna ini dia membawa kepada kegembiraan, keceriaan. Ada orang yang tak sensitif, warna apa saja dia tak kisah. Nah, ini tidak sensitif. Tapi ini masih lagi perkara-perkara biasa dalam keseharian. Bukan ini yang kita bahaskan. Yang kita bahaskan adalah sensitif dalam perkara keimanan. Kita tambah lagi contoh sensitif ini. Dalam tubuh kita ini ada juga sensitivity. Umpamanya makanan-makanan tertentu, mungkin seseorang itu dia tak sesuai dengan makanan tersebut, maka dia sangat sensitif dengan makanan tersebut. Sedikit saja makanan tersebut dimakan, maka mungkin dia akan menggatal seluruh tubuhnya ini. Sensitif tubuhnya ini dengan makanan tersebut. Apa kita beri makna sensitif ini? Allergic. Sangat sensitif sekali. Ada orang yang memang tak sensitif dengan makanan, apa saja makanan tak kisah. Nah, ini tidak sensitif. Tubuhnya tidak sensitif. Jadi sensitif ini apabila kita lihat dalam pemakaiannya adalah mengetahui perkara yang sangat tersembunyi. Mengetahui perkara yang sangat tersembunyi yang baginya adalah perkara yang besar, mungkin bagi orang lain bukanlah besar. Baginya perkara yang nampak jelas, tapi bagi orang lain mungkin tersembunyi. Di dalam perkara agama, dalam perkara berkaitan dengan keimanan, maka sensitif di sini selalu dikaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala. Dalam perkara keimanan, sensitivity itu selalu dikaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala. Contoh mudah. Sensitiviti yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila di Arab, padang pasir, apabila nampak saja awan bergumpal, mereka sangat gembira sekali. Sebab awan tersebut adalah petanda hujan. Di Arab itu pula jarang hujan turun. Dan apabila hujan turun, itu adalah petanda baik. Mereka akan dapat air, bekalan air. Mereka boleh simpan. Ternak akan dapat minuman, kemudian tumbuh-tumbuhan pun boleh mendapat siraman dan kebun mereka akan menjadi lebih subur. Maka mereka gembira sekali apabila melihat awan sudah datang, petanda hujan mau turun. Itu adalah perkara yang biasa pada manusia di Arab. Kemudian Rasulullah punya sensitiviti yang sangat, apa, hanya ada pada Rasulullah, karena keimanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah melihat awan yang bergumpal itu bukan hanya sebagai petanda rezeki seperti yang dipahami oleh para sahabat, tetapi juga sebagai isyarat kepada akan turunnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat melihatnya sebagai petanda baik, tetapi Rasulullah pula melihatnya sebagai petanda buruk. Ini tidak hadir pada pikiran atau hati para sahabat. Maka ketika para sahabat gembira, senang melihat awan tersebut, Rasul pula bersedih. Maka melihat sikap Rasul yang seperti itu, maka para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, semua orang gembira, mengapa engkau sedih?" Maka apa jawaban Rasul? "Wahai sahabatku sekalian, kalau gembira itu memang sudah perkara biasa. Semua kita ini apabila melihat awan, petanda hujan, kita pun sangat mengharapkan, pastilah kita gembira. Tapi siapa yang boleh jamin di antara kita ini bahwasanya hujan yang turun itu adalah hujan yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita? Siapa yang boleh jamin?" Semua terdiam. Karena apabila Allah menunjukkan kuasa, dengan apapun kuasanya itu ditunjukkan, dengan hujan kah, dengan apapun, maka boleh jadi dia baik bagi manusia, boleh jadi dia buruk bagi manusia. Maka wahai sahabat sekalian, siapa yang boleh jamin bahwasanya awan ini adalah baik bagi kita? Boleh jadi awan inilah yang akan mendatangkan banjir dan menenggelamkan kita. Tengok sensitiviti Rasul. Dengan sensitiviti yang seperti ini, maka bersiap sedia. Kalau memang ini adalah boleh jadi nanti sebagai isyarat kepada azab yang akan Allah turunkan. Sudah hujan sekarang? Belum lagi. Baru tanda sebenarnya nampak. Tetapi itu sudah boleh membuat Rasulullah dan para sahabat bersiap sedia sebelum hujan turun. Ya Allah, jangan jadikan apabila hujan ini turun nanti, jangan jadikan ia sebagai azab yang menyengsarakan kami, tapi jadikanlah ia sebagai rezeki yang akan menyenangkan kami. Nah, doa ini muncul dengan sensitiviti yang ada. Kalau tak ada, maka nanti akan bersukaria dan boleh jadi lalai. Di sini sensitiviti itu menjadi penting, berharga. Itu perkara yang baik. Sekarang ada pula perkara yang buruk dalam pandangan manusia. Awan, hujan, perkara yang baik dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia, di antara yang buruk adalah umpamanya gempa bumi. Baru-baru ini ada gempa bumi terjadi. 7.6 skala Richter di Sumatera Barat, Padang, yang menghancurkan. Dikatakan lebih daripada 30,000 rumah roboh. Kemudian yang meninggal dunia lebih dari 1,200 orang meninggal dunia. Dan ini dikatakan lebih hebat dari gempa sebelumnya. Itu 7.6 skala Richter. Kemudian selepas dibuat kajian, akan datang menyusul tapi tak tahu bila, 8.5 skala Richter. Kalau yang 7.6 sudah seperti itu, bagaimana agaknya 8.5? Itu adalah perkara yang buruk dalam pandangan manusia. Ada tak sensitiviti? Ini petanda apa? Ini kaitannya dengan kekuatan Allah, karena kita kaitkan dengan keimanan. Kalau tak ada sensitivity, memang tak akan berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Dan untuk mencegahnya, apa kuasa yang ada pada kita untuk mencegah gempa bumi? Kita nak bangun gedung kuat-kuat, yang kuat itu pun roboh. Nak berlindung di rumah Allah, di masjid. Karena sebelum ini di Aceh, banyak masjid yang terselamat. Oh, tetapi di Sumatera Barat, banyak masjid yang roboh. Bukan rumah biasa saja, masjid pun roboh. Nak berlindung di mana? Tiga kampung sekarang ni tak diketahui lagi. Tiga kampung itu habis semua. Lebih kurang 25 meter tertimbun di bawah tanah reruntuhan. Tak ada lagi sekarang. Semua ahlinya habis. Kecuali yang keluar daripada kampung itu. Hanya beberapa orang saja. Lebih daripada itu menjadi kuburan massal. Kuburan massal, kuburan ramai. Bukan manusia yang mengkuburkan manusia, tetapi Allah dengan kuasanya yang mengkuburkan manusia. Sampai hari ini tidak dibenarkan untuk berdiam lagi di situ, karena sudah menjadi kuburan. Jadi tiga kampung itu memang sudah tak ada lagi. Ada tak sensitivity? Apa sebenarnya yang berlaku ini? Orang yang tak punya sensitivity, dia tak dapat apa-apa. Sensitif, maknanya tadi al-ilmu bisyai, mengetahui sesuatu tapi dengan perasaan yang sangat halus, dengan hati yang sangat lembut. Perasaan yang halus, hati yang lembut, yang kita maksudkan dalam kuliah tubuh kita ini adalah yang kaitannya dengan keimanan. Apabila tak ada kaitan dengan keimanan, maka ungkapan yang dikeluarkan adalah seperti yang kita baca-baca di internet, yaitu kononnya bumi ini ada lempeng-lempeng di bawah bumi ini. Yang lempeng itu selalu dia bergerak. Kadang-kadang dia bergerak menjauh, kadang-kadang dia bergerak mendekat, kemudian kadang-kadang bergerak dia ke samping. Ada tiga pergerakan di dalam perut bumi ini. Dan pergerakan itu dia melingkar macam cincin, ring of fire. Bermula daripada Pasifik sana, kemudian terus dia memutar sampai ke Jepun, sampai ke Aceh, sampai ke Nias, sampai ke pantai barat daripada Sumatera, pantai selatan daripada Jawa, kemudian dia berakhir di Bali. Itu adalah penghujung daripada ring ini, daripada lingkaran ini. Dan apabila terus bergerak seperti ini dan gempa-gempa akan semakin kerap,